Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita masih melanjutkan beberapa faedah dari hadis yang tadi sudah kita bacakan. Barakallahu fiik. Naam. Kemarin yang kita sebutkan baru satu. Apa itu faedahnya kemarin? Nah, seorang muslim itu harus memiliki semangat, ya, gairah untuk barakallahu fikum melanjutkan hidupnya, khususnya dalam hal-hal yang bermanfaat. Nah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-haddu menggunakan dot, al-haddu ala istifmari, ala istihmari wat tamwili lil mustaqbal min ghairi israfin fi dhalika. Naam. Di dalam asar yang telah kita baca tadi ada anjuran, motivasi, dorongan bagi kita semua untuk istismar, ya, barakallahu fikum, menanam tumbuh-tumbuhan, ya, barakallahu fikum, nah, buah-buahan dan merawatnya tumbuh dan berkembang. Barakallahu fikum. Baik. Demikian juga ada anjuran bagi kita untuk mengembangkan harta yang sudah kita miliki untuk masa depan. Dengan catatan tidak boleh israf. Ya. Tidak boleh israf berlebih-lebihan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, apa yang kita miliki dari perkara dunia, maka di dalam syariat barakallahu fikum memberikan anjuran dan motivasi kepada kita semua untuk apa? Untuk merawatnya, ya, menjaganya, barakallahu fikum, tayyib, dan dikembangkan. Nah, barakallahu fikum, ya. Bagi yang punya sawah, barakallahu fikum, tayyib, ditanami sawahnya. Bagi yang punya kebun, barakallahu fikum, kebun duren, ya, sekarang lagi musim duren, sebagian tempat, barakallahu fikum, dirawat. Ya, ditanami, barakallahu fikum. Yang punya kebun karet, ya Yunus, ya, Nah, kebun sawit, ya. Nah, barakallahu fikum. Dianjurkan untuk barakallahu fikum terus bagi kita barakallahu fikum untuk menanam. Iya. Baik. Dan itu barakallahu fikum bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi untuk generasi berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Bumi ini barakallahu fikum yang kita tempati sudah semakin tua, ya, sudah semakin rapuh, barakallahu fikum bebannya semakin berat. Nah, ketika yang namanya eksploitasi mengeruk hasil-hasil alam, ya, barakallahu fikum tanpa diadakan yang namanya pemerajaan, tayyib, reboisasi, ya, penghijauan kembali, barakallahu fikum. Nah, itu akan membawa menjadi sebab malapetaka, bukan hanya untuk kita, tapi juga kelangsungan hidup, barakallahu fikum, bangsa manusia. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga bagi yang memiliki barakallahu fikum tayyib harta berupa apapun, barakallahu fikum, di situ ada, ya, anjuran barakallahu fikum bagi dia untuk mengembangkannya. Naam, barakallahu fikum, melanjutkannya, tetapi dengan catatan tidak boleh berlebihan. Naam, iya, tayyib. Dapat warisan barakallahu fikum, ya, 5 hektar kebun karet. Naam, atau 5 hektar kebun sawit, ya, sudah dirawat, dikembangkan. Nah, dapat warisan barakallahu fikum berupa, ya, pertukuan, ya, sudah dikembangkan. Nah, barakallahu fikum. Itu tidak menyisi syariat. Nah, sebagaimana dalam akar Umar ibn Khattab, ya, an aslihu ma razaqakumullah. Nah, barakallahu fikum. Apalagi kita barakallahu fikum tinggal mengembangkan. Kita bukan sebagai pihak yang pertama kali merintis, tapi orang tua kita, mungkin bahkan barakallahu fikum nenek-nenek kita yang sudah merintis, membuka jalan tadi. Nah, ya, barakallahu fikum. Baik. Asyai bisyai yudhkar barakallahu fikum, yang menunjukkan adanya perbedaan cara berpikir, ya, antara salaf dengan khalaf. Nah, beda cara berpikir orang dulu dengan orang sekarang. Beda cara berpikir wong biyen dengan wong saiki zaman now. Saya bisa ingkar barakallahu fikum disebutkan barakallahu fikum. Ya, bahwasanya ada seorang amir barakallahu fikum, dia sedang meninjau, memantau, ya, wilayah yang dia barakallahu fikum tangani, dia perintah. Di tengah perjalanan dia melihat ada seorang mbah-mbah sudah tua sekali, nah, sedang menanam pohon kurma. Dalam keadaan kurma itu barakallahu fikum baru akan berbuah setelah, bah, puluhan tahun. Nah, sang amir ini ajib, dia, iya, dia heran. Kenapa, ya, Hon? Karena mbah-mbah paling sebentar lagi selamat tinggal, goodbye. Nah, iya, tapi kok masih semangat gitu loh nanem, padahal kalaupun dia tanam, dia tidak akan menikmati hasilnya. Tanyalah Amir tadi kepada si mbah tadi, "Mbah, jenengan kok semangat sekali, Mbah, nanam pohon kurma. Sampean kan wis ngerti versi Jawanya, ya. Nah, ini sebenarnya dari cerita Arab. Nah, sampean kan wis ngerti toh, nek pohon kurma niku, ya, tumbuh baru berbuah sudah puluhan tahun baru bisa mengambil hasilnya dan umuran sampean wis ya uzur. Nah, barakallahu fikum. Tapi kok masih semangat itu nanem. Nah, ternyata dia menyebutkan barakallahu fikum cara berpikir orang-orang zaman dahulu. Apa kata dia? Wahai Amir, ya. Saya menanam pohon-pohon kurma ini ya untuk anak cucu saya nanti memang. Bukan untuk saya. Sebagaimana saya menikmati pohon kurma yang sudah tumbuh itu hasil tanaman orang tua kami dahulu. Jadi itu pola pikir orang zaman dulu. Ya. Nah, dia sudah menikmati hasil dari apa? Jerih payah, upaya, ya, nenek moyangnya, orang tuanya, kakeknya, mbahnya, dia yang menikmati. Maka sebagai bentuk barakallahu fikum ya keadilan, sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk barakallahu fikum kasih sayang, tentu dia harus memperhatikan generasi berikutnya. Iya, masa saya menikmati hasil tanaman ayah saya, mbah saya, kakek saya, masa saya tidak mau menanam untuk anak dan cucu saya? Oh iya iya iya, bagus bagus. Nah, itu cara berpikir orang zaman dahulu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Mereka itu barakallahu fikum dalam menghasilkan harta, ya, bukan hanya mikir untuk dirinya saja, tapi generasi-generasi berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau orang zaman sekarang kan beda. Yang penting apa? Keruk habis sampai entek-entek, barakallahu fikum, enggak ada yang tersisa, cari lagi tempat yang lain dan tidak ada berupaya untuk apa? Barakallahu fikum memperbaharui. Tidak ada upaya untuk barakallahu fikum menumbuhkan kembali. Nah, barakallahu fikum. Sehingga apa? Ya enggak ada kelanjutannya. Ini model pikiran orang zaman sekarang. Yang penting keruh, habiskan, cari tempat yang lain, habiskan. Nah, urusan ya orang yang belakangan gimana nanti hidupnya, yang penting kita sekarang. Nah, masa depan siapa yang tahu? Itu orang zaman sekarang ya. Itu biasa aja barakallahu fikum. Nah, jadi kalau udah yang namanya nelayan zaman sekarang tuh cari ikan, yang penting banyak. Pasang pukat harimau, wow, diledakkan ya. Mati semua itu karang-karang hancur. Barakallahu fikum. Nah, padahal ikan itu akan bisa tumbuh kembali ketika banyak karang. Yang penting dapat ikan banyak, masalah karangnya hancur, wis terserah, pindah lagi. Nah, barakallahu fikum. Racun, kasih racun, mati semua yang kecil-kecil. Itu baru masalah cari ikan. Nah, barakallahu fikum. Baik, ya, belum masalah-masalah yang lain. Orang zaman sekarang, barakallahu fikum, cara berpikirnya seperti itu, tidak memikirkan generasi berikutnya. Bagaimana mereka akan melanjutkan hidup? Yang penting sekarang, perutku dulu. Nah, barakallahu fikum. Ya, tayyib. Itu bukan barakallahu fikum cara berpikir orang Islam. Nah, barakallahu fikum. Tetapi Islam juga barakallahu fikum, tayyib. Ya, memberikan bimbingan kepada kita sebagai umat Muslim juga harus memikirkan generasi yang akan datang. Ya. Baik dalam hal dunia ataupun dalam hal akhirat. Nah, barakallahu fikum. Dalam hal akhirat kita berpikir barakallahu fikum mempersiapkan generasi-generasi berikutnya. Barakallahu fikum ya memiliki kekuatan iman, kekuatan amal dan kecintaan kepada Islam. Dididik, dikader. Ya, generasi-generasi muda sekarang seperti antum, barakallahu fikum. Nah, kita persiapkan ya untuk barakallahu fikum menghadapi barakallahu fikum masa-masa yang akan berlanjut. Karena barakallahu fikum sebagaimana kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seiring dengan bertambahnya usia dunia, ya, manusia itu semakin lama semakin meninggalkan agama. Sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau kita tidak berpikir jauh ke depan, barakallahu fikum, kita membentuk generasi-generasi yang berusaha ya tetap memberikan motivasi kepada manusia, khususnya kepada umat Islam, untuk terus tamasuk, berpegang teguh dengan agamanya. Barakallahu fikum. Maka apa? Ya, tayyib akan cepat ya berjalan kehancuran yang ada. Barakallahu fikum. Ya. Demikian juga dalam barakallahu fikum terkait dengan dunia ya, berpikirnya itu jauh ke depan, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk barakallahu fikum semua. Nah, barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum konsep ya reboisasi atau konsep barakallahu fikum menanam itu bukan diajarkan oleh orang-orang kafir. Nah, tapi diajarkan barakallahu fikum tayyib di dalam agama Islam jauh 14 abad yang silam. Nah, ya kita dianjurkan untuk barakallahu fikum menanam, merawat, mengembangkan. Tapi ingat catatannya, tidak boleh israf. Nah, israf itu berlebihan dalam artian karena dia memang cuman fokusnya barakallahu fikum mengembangkan ya dan menganakkan, akhirnya dia tinggalkan itu yang namanya barakallahu fikum majlis ilmu. Dia tinggalkan amaliyah ibadah, dia tinggalkan amal ketaatan, fokus untuk mengembangkan itu saja. Saya ingat pelajaran ustaz ya pada hari Jumat itu, katanya dianjurkan untuk mengembangkan harta. Nah, ya barakallahu fikum. Nah, jaga sembung. Nah, ya nggak nyambung. Barakallahu fikum. Artinya bukan seperti itu pemahamannya. Nah, kita dianjurkan untuk barakallahu fikum mengembangkan, menumbuhkan, merawat. Tapi ingat tidak boleh israf. Artian barakallahu fikum ya, urusan akhirat tetap yang menjadi prioritas kita barakallahu fikum. Nah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah an-nahyu an ida'atil mal. Ada larangan untuk menyia-nyiakan harta barakallahu fikum. Nah, ya. Dan gambaran ida'atul mal banyak barakallahu fikum. Nah, artinya dia menghabiskan barakallahu fikum, menggunakan harta yang dia miliki untuk sesuatu barakallahu fikum ya, thayyib, yang tidak ada kemanfaatannya barakallahu fikum, sia-sia, bahkan barakallahu fikum mengandung unsur dosa. Nah, barakallahu fikum ya. Harta yang digunakan untuk barakallahu fikum mendapatkan perkara-perkara dosa bisa dimasukkan dalam kategori ida'atul mal. Nah, barakallahu fikum. Seperti seseorang barakallahu fikum yang menggunakan uangnya untuk membeli sabu-sabu ya, narkoba barakallahu fikum, khamar. Nah, barakallahu fikum ida'atul mal. Begitu juga dimasukkan oleh mereka para ulama barakallahu fikum rokok ya. Nah, menggunakan uangnya, menghabiskan uangnya barakallahu fikum untuk rokok. Nah, iya, itu ida'atul mal barakallahu fikum. Baik. Iya. Atau barakallahu fikum ida'atul mal dengan gambaran barakallahu fikum, dia memiliki harta tapi dia telantarkan. Nah, ya, tidak dia rawat. Barakallahu fikum. Nah. Baik, dia punya motor ya, 10. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, 10-10-nya enggak dipakai. Ya. Cuma disimpan di gudang. Barakallahu fikum. Cuman ya hobi saja. Nah, koleksi. Barakallahu fikum. Nah, dari moge sampai moke. Moge motor gede, moke motor kecil. Barakallahu. Nah. Kemudian dimasukkan gudang itu pun tidak dirawat. Ya, sudah. Yang penting puas, ya. Barakallahu fikum, punya keluaran pertama. Nah, barakallahu fikum, dari pabrik ini atau merek ini, barakallahu fikum tayyib. Cuma sekedar memuaskan apa? Barakallahu fikum, hawa nafsunya. Habis itu sudah. Ya, masuk gudang, barakallahu fikum, tidak ada perawatan, cuma itu saja. Buat bangga-banggaan. Itu juga ibatul mal. Barakallahu fikum, ya. Nah, HP juga demikian. Nah, ya. Barakallahu fikum, dayit. Jadi dia beli HP, banyak HP, barakallahu fikum tadi. Cuman senang-senang aja. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Apple sudah keluar sekarang yang Apple 10. Dia beli, barakallahu fikum, tayyib. Habis itu sudah. Masukkan lemari, barakallahu fikum, tayyib. Samsung keluar lagi, Samsung S12. Ada belum keluar ya, barakallahu fikum, 9 yang sekarang. Nah, barakallahu fikum, beli lagi, barakallahu fikum, tayyib. Apa yang misal dengannya, barakallahu fikum, tayyib, itu namanya ibaatul mal yang terlarang, barakallahu fikum, di dalam Islam. Nah, tayyib. Atau barang apa saja yang kita miliki, barakallahu fikum, tidak kita rawat, ya kita telantarkan. Itu masuk dalam kategori ibaatul ma, barakallahu fikum. Sehingga yang lebih baik, ya kalau tidak terpakai, sudah, sedekahkan. Kasih. Nah, barakallahu fikum. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, sehingga kemanfaatannya, barakallahu fikum, akan dirasakan oleh banyak pihak dan dia akan mendapatkan pahala jariyah. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Dia punya jubah haramain 25. Nah, yang pakai paling yang dia sukai cuma 3. Iya. Sisanya apa? Ya buat senang-senang saja. Barakallahu fikum. Daripada kesimpan di lemari, barakallahu fikum, sudah bagikan. Iya. Nah, tiap hari Jumat dikasih temannya satu. Seneng. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam bistawab. Baik. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah min mas'uliyatil hakim wal khalifati was sultani ayatawajjaha ila tanmiyati iqtisadil ummah. Naam. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari azhar ini, barakallahu fikum, bahwasanya di antara tanggung jawab seorang hakim, seorang khalifah, seorang sultan, raja, presiden, barakallahu fikum, atau apapun itu yang mereka sebagai pejabat petinggi sebuah negeri, tugas mereka, barakallahu fikum, bukan hanya makan gaji saja. Tapi apa? Ayatawajjaha, mereka mengarahkan. Naam. Ila tanmiyati iqtisadil ummah. Naam. Untuk barakallahu fikum mengembangkan, ya, kesejahteraan rakyatnya. Nah, itu tanggung jawab barakallahu fikum pemimpin. Dia memberikan arahan, peraturan, ya, keputusan-keputusan barakallahu fikum yang tujuan dan intinya adalah meratakan, nah, mengembangkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, sebagaimana Umar, ya, memerintahkan barakallahu fikum masyarakat, rakyat beliau, nah, untuk apa? Yang punya harta, ya, apa ya, Wan? Aslihu, dirawat, dikembangkan, barakallahu fikum. Nah, diperbaiki, barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab, barakallahu fikum. Baik. Karena itu merupakan salah satu sebab juga barakallahu fikum akan menjadi kuatnya, ya, sebuah negeri barakallahu fikum, tentunya ketika sudah ada penopang berupa iman, berupa tauhid, ditambah dengan barakallahu fikum kekuatan, ya, ekonomi dan sosial pada negeri tersebut, maka negara itu akan menjadi negara yang sangat kokoh dan kuat barakallahu fikum. Nah, dan itu adalah tugas seorang pemimpin. Nah, ketika melihat rakyatnya kok lesu, ya, ketika melihat rakyatnya tidak mau membangun barakallahu fikum, nah, cuman mengkonsumsi saja, ya, tidak ada semangat barakallahu fikum untuk mengembangkan negeri ini barakallahu fikum, maka kewajiban seorang pemimpin untuk apa? Memotivasi, ya, mengajak, menganjurkan dan mengharuskan rakyatnya barakallahu fikum untuk mengembangkan negeri ini. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-hastu 'alal 'amal bi khairid dunya wal akhirah. Di dalamnya ada anjuran untuk melakukan amal-amal kebajikan terkait dengan urusan dunia dan juga urusan akhirat barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, agama Islam ini adalah agama yang sejalan dengan fitrahnya manusia. Nah, Islam tidak mengekang pemeluknya untuk meninggalkan dunia secara total. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tetapi Islam juga barakallahu fikum memperingatkan kepada pemeluknya untuk tidak tergoda, terlena dan terlalaikan dengan urusan dunia. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Yang kelima, faedah berikutnya adalah al-hasu alastina ilmal bituruqil masyru'ah. Al-hasu alastina ilmal bituruqil masyru'ah. Naam. Barakallahu fikum. Ada anjuran untuk barakallahu fikum, ya, merawat, mengembangkan, tayyib, dan memperbaiki harta yang kita miliki dengan jalan-jalan yang sesuai dengan syariat, cara-cara yang sejalan dengan syariat barakallahu fikum. Nah, ada anjuran, tayyib, barakallahu fikum, ya. Dan jangan Anda termakan dengan sebagian pernyataan manusia yang dangkal pemahamannya ketika mereka ditegur melakukan cara-cara yang haram untuk mendapatkan harta. Mereka menjawab, ya, tayyib, barakallahu fikum, yang haram saja susah sekarang. Jangan kamu cari yang halal, Mas. Yang haram saja susah. Mikir dong. Itu ada romo kayak gitu. Ketika ditegur, ya, buat cari usaha yang halal, ya, yang haram saja susah, cari yang halal. Iya. Nah, sampean tuh hidup di zaman sekarang, ya, bukan zaman dahulu. Barakallahu fikum. Nah. Itu batil. Barakallahu fikum. Nah. Tidak benar, barakallahu fikum. Yang halal masih banyak. Iya, Barakallahu'alaikum. Nah, haram yang susah mungkin iya. Nah, ya, barakallahu'alaikum. Yang benar, barakallahu'alaikum, usaha yang halal masih banyak dan Anda jangan terpaku. Ya, barakallahu'alaikum. Nah, baik. Ya, ketika barakallahu'alaikum sudah mencoba usaha yang ini, kok barakallahu'alaikum tayyib, ya. Nampaknya barakallahu'alaikum tidak ada perubahan, maka tidak ada salahnya mencoba dari sisi yang lain. Nah, barakallahu'alaikum tayyib. Ya, usaha yang halal itu sangat banyak. Jangan kita barakallahu fikum terpaku, terkunci barakallahu fikum dengan tayyib satu bentuk saja. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Pada yang terakhir dari hadis ini, fihi bayanun annahu la rahbaniyata fi dinil Islam. Wala inqita'a fi dayyarati wassawami'i wal bi'i. Nah, innama darbun fil ardi kama amara ar-rabbu jalla wa ala. Nah, di dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya tidak ada kependetaan, tidak ada konsep hidup kerahiban di dalam agama Islam. Ya, beda dengan barakallahu fikum agama Nasrani, mereka ada konsep ya kependetaan. Dalam agama Buddha juga demikian, ada konsep barakallahu fikum kerahiban. Nah, barakallahu fikum biksu. Nah, ya, di mana di situ mereka barakallahu fikum memutus diri dari kesibukan dunia barakallahu fikum. Di dalam kuil-kuil mereka, di dalam barakallahu fikum tayyib gereja-gereja mereka, nah, dan tempat-tempat ibadah mereka, barakallahu fikum. Islam tidak mengambil konsep itu, tetapi Islam barakallahu fikum menganjurkan pemeluknya barakallahu fikum tadi, ya, untuk hidup bersama manusia barakallahu fikum, mengusahakan ya barakallahu fikum urusan dunia barakallahu fikum, nah, berdagang, bekerja, bertani barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, kecuali pada satu kondisi. Apa itu? Ketika keadaan manusia memang sudah sangat bobrok, parah, hancur, rusak. Ya, di mana barakallahu fikum tidak ada lagi orang-orang yang memiliki iman yang kuat, agama yang ditegakkan barakallahu fikum. Nah, iya. Dan barakallahu fikum pada saat itu dia sudah barakallahu fikum berupaya, tidak ada manusia yang menerima. Nah, maka pada saat itu adalah saat tepat di mana kita harus uzlah, mengasingkan diri barakallahu fikum untuk menyelamatkan agama. Allahumma musta'an wa alaihi tawakkal. Naktahi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.